بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Telah kita lalui pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan ibadah puasa yang begitu banyaknya, yang diantara keutamaan tersebut yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salah satu dari pintu-pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa. Yang pintu tersebut diberi nama apa? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ya. Yang pada asalnya Ar-Rayyan ini artinya adalah ya, seorang yang minum sampai puas. Ya. Sebagai balasan bagi rasa haus yang dirasakan oleh seorang yang berpuasa ketika dia menjalankan ibadah puasa. Ya. Diberi suatu pintu di surga yang namanya Ar-Rayyan, kepuasan ketika meminum air yang segar. Nah, ini kira-kira makna Ar-Rayyan. Kemudian di antara keutamaannya yaitu seorang yang berpuasa adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Apalagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apabila berkumpul ya, beberapa sebab dikabulkannya doa bagi seorang muslim. Misalnya pada saat yang sudah kita lewati kemarin. Ya. Akhir waktu ya, setelah asar pada hari Jumat. Dalam keadaan dia berpuasa. Berkumpul di sini dua perkara. Yaitu waktu yang mustajab. Ketika dia sedang yaitu atau ketika pada akhir dari hari Jumat dan kemudian juga dia dalam keadaan sedang berpuasa. Sangat diharapkan bahwasanya doa yang dipanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan penyebutan mengenai keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Qala wa min fadailihi, dan termasuk keutamaan ibadah puasa, annahu yaj'alu kull a'mali shaimi ibadatan, bahwa puasa akan menjadikan seluruh amalan-amalan, seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa sebagai suatu ibadah, bernilai ibadah. Kama rawa Abu Dawud at-Tayalisi wal Baihaqi an Abi an Ibni Umar marfu'an, an Ibni Umar marfu'an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi ya, bukan Abu Dawud As-Sijistani yang memiliki kitab Sunan, tapi Abu Dawud At-Tayalisi, ya, seorang muhaddis yang lain. Dan juga Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, ya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shomtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun." Diamnya seorang yang berpuasa adalah tasbih dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya dikabulkan, mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya dilipatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun tentu saja beberapa perkara yang disebutkan di sini adalah perkara yang sahih, perkara yang benar, seperti doa seorang yang berpuasa adalah mustajab, sudah kita lalui hadisnya, dan juga amalnya akan dilipatkan nilainya, ya, karena memang dilakukan pada zaman yang fadhil, zaman yang memiliki keutamaan, yaitu bulan Ramadan, ya, dilipatkan nilai amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan, sekaligus dilipatkan pula dosa dari seorang yang melakukan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Adapun diamnya seorang yang berpuasa dinilai sebagai tasbih, dan tidurnya dinilai sebagai ibadah, maka wallahu a'lam, belum kita dapati dalil yang sahih mengenai perkara tersebut. Namun secara keumuman, apabila seorang meniatkan atas suatu amalan tertentu, atas suatu pekerjaan tertentu dengan niat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Pekerjaan tersebut akan dinilai sebagai ibadah. Ya. Diam misalnya. Diam karena ingin menghindari kebatilan. Dia mampu untuk mengucapkan kebatilan, ya, atau berucap bohong, berkata bohong, namun dia diam. Bernilai ibadah ketika dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika dia tidur dengan niatan untuk mendukung ibadah nanti pada malam hari, ya, supaya dia pada malam hari bisa segar untuk melakukan sholat tarawih misalnya, atau untuk membaca Al-Quran, atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau supaya nanti bisa bangun di waktu sahur dan kemudian makan sahur yang merupakan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidur yang seperti ini diniatkan untuk mendukung ibadah, maka dinilai pula sebagai ibadah. Naam. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dhaif, namun perkara-perkara yang dikandung di dalamnya, ya, ada yang mengandung unsur kebenaran, ya, memang didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih, ataupun masuk ke dalam keumuman. Qala wa min fadailis siyam, dan termasuk keutamaan ibadah puasa, annahu juz'un minas sabri, bahwa puasa adalah sebagian dari kesabaran. Faqad akhraja Tirmidzi wa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, maka telah dikeluarkan suatu hadis oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu nisfus sabri." Puasa adalah setengah daripada kesabaran. Ya. Hadis ini juga hadis yang dhaif, ya. Namun tentu saja kita merasakan sendiri bahwa ibadah puasa tersebut membutuhkan kesabaran. Menahan diri dari tidak makan dalam keadaan lapar, menahan diri dari tidak minum dalam keadaan haus, ya. Tidak mendatangi istri-istri kita, kemudian juga tidak berkata dengan perkataan yang dusta, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pahala dari puasa kita supaya tetap utuh. Kesabaran, ya. Maka kita merasakan ini, ya, pada saat kita berpuasa kita butuh kesabaran, apalagi jika kita adalah satu-satunya orang yang berpuasa di situ, misalnya pada puasa sunnah. Sekeluarga tidak ada yang berpuasa, semuanya makan, minum, ya kita sendiri puasa Senin, Kamis misalnya, atau puasa Dawud, atau puasa Ayyamul Bidh, ya, bagaimana beratnya ibadah puasa tersebut. Nah, namun tentu saja, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, puasanya akan dinilai sebagai ibadah, dan juga kesabarannya akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun hadisnya dhaif, puasa itu setengah daripada kesabaran, namun tentu saja kita merasakan bahwasanya puasa tersebut membutuhkan kesabaran. Qala wa qad akhbara Allah subhanahu wa ta'ala annas-sabirina yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang bersabar akan ditunaikan pahala mereka tanpa ada hitungannya. Ya. Tidak dikatakan pahala orang yang berpuasa 10 kali lipat, atau 20 kali lipat, atau 100 kali lipat, atau 200 kali lipat, tapi bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Ya. Tidak dibatasi dengan suatu bilangan tertentu. Nah, berarti apa? Ini adalah pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersabar, dan ibadah puasa adalah termasuk dari termasuk bentuk dari kesabaran. Kemudian selanjutnya sebagai keutamaan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, qala wa min fadailis shaumi wa fawaidihi at-tibbiyah, dan termasuk keutamaan puasa dan manfaat dari puasa tersebut secara kedokteran, yaitu kesehatan. Annahu yusabbibu sihhatal badani, bahwa puasa akan menyebabkan kesehatan badan. Kamaruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan. Di sini lafadznya apa? Ruya. Ya, berarti apa? Belum tentu sahih, dan seringnya kata ruya ini dipakai untuk hadis yang dhaif. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Naam, hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan juga Abu Nuaim. Namun secara kesehatan, naam, memang benar terbukti bahwasanya puasa menyebabkan seseorang menjadi lebih sehat. Ya. Alasannya apa? Akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, alasan mengapa puasa akan menyehatkan badan seorang yang berpuasa. Dan juga sebelumnya telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad atau At-Tibbun Nabawi. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa dzalika li anna shauma yahfadzul a'dha'a adh-dhahirata wal batinah. Yang demikian dikarenakan puasa itu akan menjaga anggota-anggota tubuh yang zahir ataupun yang batin, artinya organ-organ luar ataupun organ-organ dalam akan terjaga dengan puasa tersebut. Wa yahmi min takhliti al-mata'imi al-jalibi lil amrad, dan akan melindungi organ-organ tubuh dari bercampur dengan makanan-makanan yang membawa penyakit-penyakit. Nah, yaitu bahwa makanan-makanan yang kita makan, ya, tidak semuanya adalah makanan yang sehat. Banyak dari makanan-makanan tersebut yang sebetulnya, ya, mengandung penyakit-penyakit, zat-zat yang tidak kita butuhkan dan bahkan bermadharat bagi tubuh, hanya sebagai materi yang membebani tubuh saja, ya, dan bahkan memadharatkan tubuh, tidak ada manfaatnya. Nah, walaupun tentu saja banyak zat-zat yang bermanfaat dari makanan tersebut. Nah, tapi sebagian yang lainnya ternyata zat-zat yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya memberatkan tubuh, ya, atau dalam kadar tertentu akan memadharatkan bagi tubuh kita. Maka dengan puasa, materi-materi tersebut dikeluarkan, ya, sempat untuk dikeluarkan terlebih dahulu ketika berpuasa. Ini sebagaimana penjelasannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, sehingga tubuh kita menjadi terbebas dari materi-materi tersebut, ya, zat-zat yang hanya memberatkan dan memadharat, atau bahkan memadharatkan kita. قال هذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤه لا يمكننا استيفاؤها. Ini yang kita sebutkan dari keutamaan-keutamaan puasa, dan puasa sebetulnya memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk mencakup semuanya, menyebutkan semuanya ya, satu persatu sampai habis ya. Tidak ada habisnya utama dari puasa tersebut, ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar hikmah dari ibadah puasa tersebut, tidak mungkin untuk kita menyebutkan seluruh keutamaannya dan hikmahnya. Qala walakinnal gharada at-tanbihu ala ba'dihha. Akan tetapi tujuan kita di sini adalah memberikan tanbih, peringatan, atau untuk memberikan isyarat atas sebagian dari keutamaan tersebut. Wa fi hadzal qadri kifayah insyaallah. Dan sekadar apa yang sudah disebutkan insyaallah mencukupi. Naam. Qala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ini ad-darsut tasi' sudah kita lalui mengenai keutamaan-keutamaan puasa. Kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Qala ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Fi bayani fawaidis siyam, mengenai penjelasan faedah-faedah puasa, faedah-faedah dari ibadah puasa. Tadi keutamaan-keutamanya sudah disebutkan ya. Di sini Syekh Shalal Fauzan ingin menyebutkan sisi yang lainnya, yaitu tentang kegunaan-kegunaan, manfaat-manfaat, faedah-faedah dari ibadah puasa. Apa saja yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa ya, dari berupa manfaat secara agama ya, ataupun manfaat secara duniawi ya, apa saja yang akan dia dapatkan. Nah, yang kemudian di sini sebetulnya faedah yang dia dapatkan atau yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan kebanyakannya adalah bersifat faedah-faedah agama ya, mengenai akhlak seorang yang berpuasa, atau juga mengenai sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga mengenai sisi bersemangatnya dia dalam beramal dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disebutkan satu persatu insyaallah dalam dars ini. Qala Syekh Shalal Fauzan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin, dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, penutupnya para nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada keluarganya serta sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du, adapun setelahnya. Qala fa inna siyama min anfa'il ibadati wa a'zamiha atharan fi tathhirin nufusi wa tahdhibil akhlaq. Sesungguhnya puasa adalah termasuk ibadah yang paling bermanfaat dan paling besar dampaknya dalam perkara membersihkan jiwa dan juga menata akhlak ya, meluruskan akhlak menjadi akhlak yang baik. Nah, ini adalah kedudukan ibadah puasa. Sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba dan sangat besar dampaknya ya, yang akan terasa bagi diri seorang yang berpuasa. Qala walahu fawaidu azimatun, dan ibadah puasa memiliki faedah-faedah yang agung. Nah, yang tentu saja faedah-faedah tersebut dapat dirasakan bagi puasa ya, menahan dari rasa lapar dan haus dan juga segala macam perkara-perkara yang membatalkan, dan juga menahan dari segala macam keharaman ya, menahan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan faedah-faedah dari ibadah puasa tersebut. Qala min a'zamiha, di antara faedah yang paling besar, ya, jadi yang disebutkan di sini adalah sebagiannya saja, ya. Bukan seluruh faedah dan manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Di antara yang terbesar, qala annahu sababun li zara'i taqwallahi fil qulubi, bahwa puasa tersebut adalah sebab seseorang bisa menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Wa kaffil jawarihi anil muharramat, dan juga sebab yang menjadikan seorang bisa menahan anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang haram. Qala Allahu taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini tujuan dari puasa, untuk menanamkan ketakwaan dalam diri kita. Qala fabayyana subhanahu fi hadhil ayati, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, annahu syara'a siyama li ibadihi liwaffira lahumut taqwa, bahwa dia, yaitu Allah, mensyariatkan ibadah puasa ini bagi hamba-hambanya agar hamba-hambanya mendapatkan ketakwaan, mendapatkan asupan yang cukup daripada ketakwaan. Ya, kita butuh ketakwaan yang besar, ketakwaan yang banyak. Ya, dengan ibadah puasa tersebut, maka ya, kita akan mendapatkan ketakwaan yang kita butuhkan. Ya, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat rasa takut kita kepada azab Allah, ya, dan memperbesar harapan kita terhadap balasan-balasan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Qala wat taqwa kalimatun jami'atun likulli khisalin khairin, dan ketakwaan adalah satu kata yang mengumpulkan seluruh perkara-perkara kebaikan, ya. Kalau kita menyebutkan perkara-perkara kebaikan, ya, seperti beribadah dengan ibadah sholat, ya, kemudian juga kemudian kebaikan berupa kejujuran misalnya, nah, dan perkara-perkara yang lainnya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tercakup dalam makna ketakwaan, tercakup dalam kalimat ketakwaan. Nah, maka ketakwaan ini adalah suatu kalimat yang mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada. Nah, dan ketakwaan tersebut ternyata bisa didapatkan dengan berpuasa. Ya, tujuan dari berpuasa adalah untuk menanamkan ketakwaan. Nah, maka apabila seorang ingin mendapatkan kebaikan yang banyak tersebut, ya, yang terkandung dalam ketakwaan, hendaklah dia berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Nah, qala wa qad 'allaqa Allahu bittaqwa khairatin katsiratin wa thamaratin 'adidah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengaitkan dengan ketakwaan perkara-perkara kebaikan yang sangat banyak dan buah-buah yang sangat banyak, ya. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang bertakwa merekalah penduduk al-jannah, ya. Dan juga di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan makar dari musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh seorang insan, ya, ketika dia bertakwa kepada Allah dan bersabar. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum syai'a. Apabila kalian bersabar dan juga bertakwa, maka tidak akan bermadarat, ya, makar-makar mereka sama sekali. Nah, nah, dan juga ada banyak hasil dari atau buah yang dihasilkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim bahwasanya ketakwaan ini adalah suatu perkara yang mencakup kebaikan yang banyak dan akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Hendaknya kita betul-betul menerapkan ketakwaan dan berusaha untuk merealisasikan ketakwaan dengan ibadah puasa kita. Qala wa qarrara dzikraha fi kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang penyebutan ketakwaan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, li ahammiyatiha, karena betapa pentingnya nilai ibadah puasa atau nilai ketakwaan tersebut, ya, sehingga selalu diulang-ulangi di dalam Al-Qur'an. Naam. Qala wa qad fassaraha ahlul ilmi bi annaha, dan para ahlul ilmi, para ulama telah mentafsirkan ketakwaan bahwa ketakwaan tersebut adalah fi'lu awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah, wa tarku manahihi, dan juga meninggalkan larangan-larangannya, roja'an li thawabihi, dengan rasa berharap kepada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min iqabihi, dan juga karena takut atas azab dari Allah, atas hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada takwa, mengerjakan ketaatan kepada Allah dan juga meninggalkan kemaksiatan, ya. Didasari apa? Didasari keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan juga didasari rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Nah, jadi kalau ada yang menyebutkan bahwasanya ketakwaan adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, ini kurang, ya. Definisi yang kurang. Harus ada rasa berharap atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebenarnya di sana ada poin yang lainnya dalam ketakwaan. Yaitu apa yang disebut oleh seorang tabi'in, Talq ibn Habib, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, itu di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, ya. Jangan dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sebetulnya, ya, sedang menjalankan sesuatu yang diada-adakan, perkara kebid'ahan, ya. Harus di atas ilmu bahwa itu betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul mengetahui bahwa itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkannya. Nah, jadi kalau kita mau mengumpulkan makna ketakwaan, yaitu apa? Melakukan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangan-larangannya karena rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu syar'i yang sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Naam. Qala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Baqarah yang ke-183 tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini akan dibawakan tafsirnya. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, la'alla, kata la'alla di sini tarajjin fi haqqihim, adalah sebagai bentuk harapan bagi mereka, bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Semoga mereka bertakwa dengan puasa tersebut. Qala wa tattaqun tatrukun al-ma'asi. Dan kata tattaqun, kalian bertakwa, apa maksudnya? Tatrukun al-ma'asi, kalian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ya. Namun di tafsir Al-Qurtubi, lafadznya adalah apa? Waqila tad'afun. Qila fi makna hadha tad'afun. Atau kama qala. Bahwasannya makna tattaqun adalah supaya kalian melemah. Melemah. Apa yang dimaksudkan? Disebutkan setelahnya. Fa'innahu kullama qallal aklu dha'ufati syahwah. Ya. Karena setiap kali atau semakin sedikit makanan yang dimakan, syahwat akan semakin lemah, ya. Supaya kalian lemah. Ketika kalian sedikit makannya, akan lemah syahwat kalian. Wa kullama dha'afati syahwatu qallati, atau semakin melemah syahwat, maka akan semakin sedikit kemaksiatan. Karena yang mendorong untuk jatuh kepada kemaksiatan yaitu apa? Syahwat. Ya, keinginan yang buruk yang ada di dalam jiwa seseorang, ya, yang apabila dituruti akan menjerumuskannya kepada kemaksiatan. Ya. Ketika seorang lemah karena berpuasa, ya, asupan gizinya kurang daripada pada hari-hari biasa, maka syahwatnya akan berkurang, dorongan untuk melakukan kemaksiatan akan berkurang, ya, maka akibatnya dan hasilnya kemaksiatan pun akan berkurang. Nah, qala waqila, dan juga dikatakan dalam pendapat yang lain, huwa 'alal umum, maknanya adalah secara keumuman. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu apa? Yaitu supaya kalian betul-betul mendapatkan ketakwaan, ya. Kalau tadi ditafsirkan tattaqun sebagai tad'afun, supaya kalian melemah, dan dengan kelemahan tersebut kalian akan mendapatkan ketakwaan. Ya, kalau pendapat yang kedua mentafsirkan ayat tersebut secara umum, dilihat kepada zahir lafadznya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, yaitu berarti puasa memang sebab ketakwaan, dengan yaitu perantara apapun, yang pasti puasa adalah menyebabkan atau mendatangkan ketakwaan. Qala li'anna siyama kama qala alaihi salatu wassalam, karena puasa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnah, puasa adalah tameng. Ya. Sudah disebutkan kemarin, tameng dari apa? Tameng dari syahwat, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai hasilnya menjadi tameng bagi seorang hamba dari api neraka. Qala wa wija, dan sebagai wija, wija itu apa? Sesuatu yang bisa menghancurkan syahwat. Ya. Bisa menghilangkan syahwat. Nah, maka dengan itu akan menghasilkan ketakwaan. Qala wa sababu taqwa, dan bahwa puasa adalah sebab ketakwaan. Li'annahu yumitu syahawati. Karena puasa tersebut akan mematikan syahwat. Nah, al-muhim, dua penafsiran ini mutaqarib, berdekatan, hampir sama maknanya. Ya. Penafsiran yang pertama yaitu tattaqun ditafsirkan sebagai tad'afun, supaya kalian melemah, sehingga dengan melemahnya syahwat, melemahnya badan kalian, syahwat pun akan melemah, dan kemudian akan kalian akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Adapun penafsiran yang kedua, memang bahwasanya puasa adalah sebab yang mendasarkan mendatangkan ketakwaan. Ya, dua tafsir ini hampir mirip perdekatan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.